pada kesempatan berikutnya. Kita habis waktunya di 10. Subhanallah wa bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.